السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرين قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik untuk bisa melanjutkan pembahasan kita di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid, yang mana akan kita ambil insyaallah salah satu sifat zat yang ada pada diri Allah yang wajib kita imani, yaitu sifatul yadain. Allah Azza wa Jalla memiliki kedua tangan, atau Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan yang layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluknya. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akan kita baca hadis yang panjang ini. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengambil di antara sifat dan nama Allah Azza wa Jalla, atau nama Allah Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Sekarang akan kita lanjutkan babu qawlihi ta'ala lima khalaqtu biyadayya. Hai Iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka al-musannif rahimahullah wa ta'ala ingin atau menginginkan dari tema ini apa? Menjelaskan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya berupa sifat zat. Sifat zat. Apa arti sifat zat? Yaitu sifat yang tidak terpisah dari Allah Azza wa Jalla, yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla. Apa itu sifatul yadain? Allah Azza wa Jalla memiliki dua tangan. Demikian juga apa yang ditetapkan bagi Allah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala zahiri ma nataqat bihi an-nusus, sesuai dengan zahir yang nampak dari dalil itu. Jadi kalau yadun, tidak ada makna lain kecuali yadun, tangan, benar, tangan asli, bukan artinya nikmat. Kalau kita palingkan, ini namanya tahrif, penyelewengan. Baik, dalil tentang tangan ini sangat banyak para jemaah. Ayat pertama tadi surat Shad ayat 75. Allah menegur Iblis. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat itu? Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan seluruh manusia untuk bersujud kepada siapa? Kepada Adam alaihi salatu wassalam, yang mana Adam diperintahkan oleh Allah mengajarkan malaikat-malaikat, nama-nama segala-galanya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Usjudu li Adam. Bersujudlah kalian semua kepada Adam. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Semua malaikat bersujud kepada siapa? Adam. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Yang tidak mau sujud siapa? Iblis. Jin pembangkang. Dan dia termasuk orang-orang kafir. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Hai iblis, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini namanya idhafatu tashrif. Disandarkan kepada tangan Allah menunjukkan mulianya Adam. Sebab yang lain tidak ada yang dibuat dengan tangannya Allah. Hanya dengan kalimat, kalimat Allah. Hanya dengan kalimat. Adapun Adam bukan dengan kalimat, tetapi dengan apa? Dengan tangan Allah Azza wa Jalla yang tidak serupa tentunya dengan tangan makhluknya. Astakbarta am kunta minal alim. Apa engkau sombong? Ataukah engkau termasuk orang-orang yang congkak? Tayyib. Dalil yang lain, antum lihat surat Al-Ma'idah ayat 64. Ya. Dan bagus para jamaah bawa mushaf atau ya bisa dibuka langsung. Surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Maka tidak pernah akan cocok kalau ditahrib, diselewengkan, nikmat Allah terbelenggu. Namanya terbelenggu itu untuk bahasa untuk apa? Tangan. Ataukah kaki dibelenggu, tangan dibelenggu. Enggak ada nikmat dibelenggu. Baik. Waqalatil yahudiyadullah maghlulah. Ghullat aydihim. Justru tangan mereka yang terbelenggu, orang-orang Yahudi ini. Walu'inu bima qalu, dan mereka terlaknat atas ucapan mereka yang mengatakan tangan Allah apa? Terbelenggu. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru tangan Allah itu keduanya terbuka lebar. Mabsuutatan. Nah, kata-kata mabsuut tidak pernah akan cocok kecuali untuk tangan sebenarnya, tangan beneran. Yunfiqu kaifa yasha, dan Allah Azza wa Jalla menginfakkan apa yang ada pada dirinya sesukanya. Di sini jelas disebutkan yadullah, disandarkan lagi kepada Allah. Kemudian ayat surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang-orang Yahudi ini tidak mengagungkan Allah seagung-agungnya. Wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumil qiyamah. Bumi ini semuanya berada di genggamannya. Nah, namanya genggaman apa? Tangan. Tangan asli apa nikmat? Tangan asli. Wal ardu jami'an qabdhatuhu yaumil qiyamah. Bumi ini semuanya pada genggaman Allah pada hari kiamat. Tambah lagi, was samawati matwiyatun biyaminih. Tujuh lapis langit itu dilipat di tangan kanannya. Dilipat. Nah, apa yang melipat ini? Ya, tangan. Dan ini menunjukkan ketidaksamaan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tangan makhluk mampu lipat apa? Lipat karpet. Lipat kertas. Kalau tangan Allah lipat apa? Lipat langit. Ini menunjukkan laisa kamitslihi syai. tidak serupa tangan Allah dengan tangan makhluk. Nama boleh sama, tapi hakikat enggak mungkin, enggak mungkin sama. Jelas ini para hadirin? Sangat sederhana ayat-ayat ini. Gampang untuk dipahami. Cuma ahlul kalam saja yang bikin dia ribet. Baik. Wa qala ta'ala, dalil yang lain. Antum lihat di dalam suratul Fath ayat yang ke-10. Allah Azza wa Jalla berfirman, yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Karena ayat ini konteksnya berbaiat. Ya. Baik. Kemudian dalam suratul Mulk ayat pertama, tabarakalladzi biyadihil mulk. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Baik. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci, maha barokah. Biyadihil mulk, yang di tangannya seluruh kerajaan. Kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 26. Allah Azza wa Jalla berfirman, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu lah segala kebaikan dan engkau kuasa atas segala-galanya. Nah, ini dia para hadirin, dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan di antara sifat zat, sifat yang ada pada diri Allah yang tidak terpisah dari Allah. Allah punya apa? Punya tangan yang layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluknya. Tidak boleh kita ingkari ayat ini, karena ayat ini muhkam. Tidak boleh juga kita selewengkan makna ayat ini kepada makna nikmat. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang membolehkan kita membawanya ke makna yang lain. Betul, di antara makna yadun itu adalah nikmat, tetapi sesuai dengan konteksnya. Adapun dalam ayat ini tidak menerima konteks yang lain kecuali tangan asli. Tentu yang layak dengan kebesaran Allah. Kenapa disebut tangan terbelenggu? Tidak ada nikmat terbelenggu. Yang ada tangan. Kemudian juga apa tadi? Bumi di genggamannya. Bumi di genggamannya. Kemudian langit dilipat dengan kanannya, tangan kanannya. Ini enggan untuk memalingkan maknanya kepada makna nikmat atau kekuasa. Enggan. Baik. Adapun dari hadis, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, qala haddatsani Mu'adz bin Fudalah. Fudalah. Kami telah diceritakan oleh Mu'adz bin Fudalah, qala haddatsana Hisham. Kami telah diberitakan oleh Hisham an Qatadah dari Qatadah ibn Di'amah As-Sudusi Al-Basri an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yajma'u Allahu al-mu'minina yawmal qiyamah. Kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang beriman. Dikumpulkan kelak pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, yajma'ullahu al-mu'minina yawmal qiyamah fayahtammuna lidzalik. Maka seluruh orang beriman ini berusaha untuk mencari syafaat, bantuan agar kesusahan mereka hilang hari itu. Kenapa? Karena matahari di atas kepala. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun. Lalu orang-orang beriman berkata, lawistashma'na ila rabbina hatta yurihana min makanina hada. Coba kita cari syafaat. Coba kita mencari bantuan supaya kita ini tidak lagi dalam keadaan susah seperti ini. Sehingga Allah angkat kesempitan dan kesusahan kita. Karena apa? Padang mahsyar. Panas, haus, tenggelam. Fayatuna Adam. Yang pertama kali didatangi oleh orang-orang beriman, maka ini menunjukkan yang kumpul ini adalah orang-orang beriman. Fayaqulun ya Adam, ama taran nas? Orang-orang beriman ini berkata, hai Adam, apa engkau tidak lihat keadaan manusia ini? Khalaqaqallahu biyadihi. Di sini mulai orang beriman menyebut keyakinannya di dunia. Kalau orang tidak percaya sifat Allah, ya tidak masuk di sini sudah. Kalau tidak percaya Allah punya tangan, bagaimana dia akan mengatakan khalaqaqallahu biyadai, Allah menciptakanmu dengan kedua tangan? Enggak mungkin. Kenapa? Di dunia enggak beriman. Diselewengkan maknanya. Nah, disebut yang pertama di sini kemuliaan Adam dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain pun fayakun. Jadi, maka terwujudlah dia. Kalau Adam dengan tangan Allah, wa asjadalaka malaikatahu. Yang kedua, malaikat-malaikat pun dijadikan bersujud kepadamu. Ini keistimewaan siapa ini? Keistimewaan Adam alaihi wa ala nabiyyina afdalus shalah wa atammut taslim. Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a, Allahumma shayyiban nafi'a. Ini mudah-mudahan dia besar, cepat dia selesai para jemaah. Ya, timbang hujan awet. Baik. Jadi ingat yang pertama disebut apa? Keistimewaan Adam. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah. Yang kedua, malaikat-malaikat dijadikan bersujud. Yang ketiga, wa 'allamaka asma'a kulli syai. Dan engkau wahai Adam diajarkan oleh Allah nama segala-galanya. Dan ini bukti bahwasanya dengan ilmu orang bisa tinggi. Dengan apa? Ilmu. Isfa' lana ila rabbina hatta yurihana min makanina hadha. Tolong dong Adam ngomong kepada Allah supaya Allah hilangkan kesusahan kita ini, supaya kita berhenti kepanasan, haus, desak-desakan, tidak beralas kaki, dan selanjutnya. Fayaqulu, ternyata Adam punya jawaban, lastu hunaka, aku tidak layak. Wa yadhkuru lahum khathiyatahu allati asaba, dan Adam menyebut alasannya, aku sudah salah kepada Allah, dilarang makan pohon, ternyata dilarang mendekati pohon khul, ternyata aku dekati dan aku makan. Walakini tu Nuhan. Tetapi sekarang kalian datangi siapa? Nabi Nuh. Kenapa didatangi Nuh? Fa innahu awwalu rasulin ba'athahu Allah ilal ardh. Karena Nuh itu adalah rasul pertama Allah utus di muka bumi ini. Karena antara Adam sampai Nuh ini 1000 tahun tidak ada terjadi kesyirikan. Ada maksiat dia, tapi tauhid masih bagus. Fayatuna Nuhan. Orang-orang beriman bergerombolan menuju siapa? Nabi Nuh. Fayaqulu lastu hunakum wa yadhkuru khathiyatahu allati asaba. Ternyata begitu sampai pada Nabi Nuh, Nabi Nuh uzur, aku tidak layak untuk membantu kalian. Dan dia menyebut satu kesalahan juga. Walakini tu Ibrahim Khalil Rahman. Tetapi sekarang datangilah siapa? Ibrahim, karena dia kekasih Allah yang Maha Penyayang itu. Fayatuna Ibrahim. Maka orang-orang beriman mendatangi Nabi Allah Ibrahim. Fayaqulu. Di sini Nabi Ibrahim berkata, lastu hunakum wa yadhkuru khatayahu allati asabaha. Aku tidak layak membantu kalian. Sambil menyebutkan kesalahan yang pernah diperbuat. Walakin itu Musa abdan atahu Taurah wa kallamahu takliman. Tetapi sekarang datangi Musa. Kenapa Musa itu? Dia seorang hamba yang Allah kasih dia Taurat. Dan ingat, Taurat ini, ya, Taurat yang datang dari Allah langsung ditulis oleh tangan Allah. Ingat, Taurat langsung ditulis oleh tangan Allah. Jadi tidak ada yang disentuh oleh Allah Azza wa Jalla kecuali tiga. Pertama Adam. Yang kedua surga Firdaus. Yang ketiga Taurat. Allah yang tulis sendiri. Baik. Kemudian Musa itu wakallamahu taklima. Dia kalimullah, seorang rasul yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa apa? Perantara. Fayatuna Musa. Maka orang-orang beriman mendatangi Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fayaqul lastu hunakum wa yadhkuru lahum khati'atahu allati asaba. Nabi Musa pun minta maaf, aku tidak cocok untuk ngomong. Bayangkan nih para jemaah, sekedar ngomong ini. Jadi ngomong di hadapan Allah tidak sama dengan ngomong di hadapan makhluk. Baik. Kemudian beliau menyebut kesalahan yang pernah diperbuat. Walakin itu Isa abdallah wa rasulah. Tetapi hendaklah kalian mendatangi Isa. Isa itu hamba Allah, demikian juga Rasulullah. Wa kalimatahu. Ini juga keistimewaan Nabi Isa. Hamba, rasul, dia adalah kalimat Allah. Apa kalimat Allah? Allah ciptakan Nabi Isa dengan kalimat kun tanpa seorang bapak. Maka lahirlah Nabi Isa tanpa seorang bapak dengan kalimat Allah, kun. Wa ruhahu. Demikian juga Nabi Isa ini disebut ruh Allah. Fayatuna Isa fayaqulu lastu hunakum. Maka Nabi Isa berkata, aku tidak layak, tanpa menyebutkan dosa. Tanpa menyebutkan apa? Dosa, atau tanpa menyebutkan kesalahan. Nabi Adam menyebutkan, Nabi Nuh menyebutkan, Nabi Ibrahim menyebutkan, Nabi Musa menyebutkan, Nabi Isa tidak menyebutkan kesalahan. Walakin itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Tetapi hendaklah kalian mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Fayatuni, kata Nabi alaihissalatu wassalam, maka orang-orang beriman ini semua mendatangi aku. Fa'antaliku fa'asta'zinu ala rabbi. Aku pun berangkat dan minta izin kepada Allah. Faya'dhanu li 'alaihi, Allah pun mengizinkan aku untuk berbicara. Fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu lahu sajidan, ketika aku melihat Rabbku, melihat Allah, langsung aku sujud. Fayada'uni ma syaa Allahu an yada'ani, Allah membiarkan aku sekehendaknya. Tsumma yuqalu li, lalu Allah berfirman kepadaku, irfa' Muhammad wa qul yusma, ya Muhammad, angkat kepalamu, silakan ngomong, engkau akan didengar. Wasal tu'tah, silakan minta, engkau akan diberikan. Wasfa' tusyaffa', silakan berilah syafaat, omongin siapa yang kau ingin omongin, engkau akan diberikan syafaat. Fa ahmalu rabbi bimahamida 'allamaniha, maka aku memuji Allah dengan pujian yang diajarkan aku olehnya. Dan ini dalil bahwasanya nama Allah dan sifatnya tidak terhitung dan tidak terhingga. Karena sebagaimana hadis yang lain, au 'allamtahu ahadan min khalqik, nama-nama yang ku ajarkan seorang dari makhlukmu, atau nama-nama yang ku sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Thumma ashfa'u fayahuddu li haddan faudkhilhum aljannah. Maka aku pun mulai memberi syafaat. Bagaimana? Nabi mulai berbicara kepada Allah, ya Allah, fulan masukkan dia surga. Fayahuddu li, tapi dikasih batas oleh Allah. Sekian yang boleh kamu omongin. Sekian orang yang boleh engkau bantu. Semuanya itu sudah selesai jatahnya, faudkhiluhum aljannah, aku masukkan mereka ke dalam surga. Thumma arji'u fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu sajidan, kembali aku menuju Allah azza wa jalla. Ketika aku melihat Allah, aku pun tersungkur sujud. Fayada'uni ma syaa Allah an yada'ani, thumma yuqal, Allah biarkan aku bersujud sesukanya, lalu Allah berfirman, irfa' Muhammad qul yusma' wasal tu'tah washfa' tushaffa', angkat kepalamu ya Muhammad, silakan ngomong, aku didengar. Silakan minta, aku diberikan. Silakan bantu siapa yang engkau ingin bantu, engkau akan diberikan bantuan. Fa ahmadu rabbi bima hamida 'allamaniha rabbi, aku pun kembali memuji Allah dengan pujian yang Allah ajarkan aku. Ya, dengan pujian yang Allah ajarkan aku, yang bukan seperti pujian yang sudah diketahui. Tsumma ashfa, aku pun mulai membantu. Fa yahuddu li haddan fa udkhiluhumul jannah, aku dikasih jatah lagi. Sekian jatahmu yang boleh aku bantu ya Muhammad. Ya, aku bantu sehingga mereka semua masuk surga jatah itu. Thumma arji'u, kemudian aku lagi kembali kepada Allah. Fa idza ra'aitu rabbi waqa'tu lahu sajida, ketika aku melihat Allah, kembali aku sujud. Fa yada'uni ma syaa Allah an yada'ani, Allah pun membiarkan aku sujud. Kemudian Allah berfirman, irfa' Muhammad, angkat kepalamu ya Muhammad. Qul yusma, silakan ngomong, kau didengar. Wasal tu'ta, silakan minta, kau diberi. Wasfa' tusyaffa', silakan beri syafaat, bantu siapa yang kau bantu akan dibantu. Fa ahmadu rabbi bima hamida 'allamaniha thumma asfa', Allah pun kembali mengajarkan aku pujian, dan aku pun memberikan siapa yang ingin aku berikan syafaat. Fa yahuddu li haddan fa udkhiluhumul jannah, Allah kasih aku batasan, ada batasnya, dan mereka aku masukkan ke dalam surga. Thumma arji'u fa aqulu ya rab, kemudian Nabi kembali menuju Allah dan berkata, ya Rabbku, ma baqiya fin nar illa man habasahu al-Qur'an wa wajaba alaihi al-khulud. Ya Allah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, sudah tidak ada yang tersisa di dalam neraka, sudah habis. Ya, sudah habis. Sudah tidak ada yang tersisa ya Allah, kecuali yang telah disebut oleh Al-Quran, dia tetap di neraka. Kecuali yang telah disebut oleh Al-Quran tetap di neraka. Yang telah dipastikan untuk khulud, untuk kekal di dalamnya. itu yang tersisa. Wa wajaba alaihi al-khulud, yang wajib untuk kekal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sya'irah, yang mana di dalam hatinya ada seukuran berat biji syair, dan gandum. Di sini ada dua para jamaah, berucap dan di hati. Ini sangat penting ini. Jadi bukan hanya hati, bukan juga hanya ucapan. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu qaulun wa amal. Qaulul qalb wa qaulul lisan, ucapan hati dan ucapan lisan. Amalul qalb wa amalul jawarih, amalan hati dan amalan anggota badan. Akan keluar dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya kebaikan seberat biji gandum. Nah, ini loh para jamaah. Jadi enggak bisa la ilaha illallah saja di hati, enggak bisa di hati saja tanpa mengucapkan. Enggak bisa di hati saja tanpa praktik. Dan ini juga sebagai dalil bahwasanya tingkatan iman itu bertingkat-tingkat. Nah, ada yang beratnya di hati seukuran apa? Biji gandum. Berikutnya, ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ بُرَّهُ, akan keluar dari api neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya kebaikan sebesar burrah. Ingat, syairah ini lebih besar, kemudian di bawahnya apa? Burrah. Ada jenisnya gandum nih para jamaah. Ada lebih besar, ada lebih kecil. Tadi yang besaran, kemudian sekarang yang kecilan. Yang ketiga, ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ, akan keluar dari api neraka, مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ, siapa yang mengucapkan لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ, وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مَا يَزِدُ مِنَ الْخَيْرِ ذَرَّهِ, di hatinya ada kebaikan seberat zarrah, semut hitam yang paling kecil, atau biji sawi, atau debu yang tidak dilihat kecuali adanya sinar matahari. Baik, para hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-maqsud dari hadis ini intinya ada pada khalaqakallahu biyadihi. Allah menciptakan engkau wahai Adam dengan apa? Kedua tangannya. Maka dijadikan keistimewaan Adam di antara makhluk-makhluk yang lainnya apa? Adam itu diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Dan ini menunjukkan tangan asli apa palsu, atau diselewengkan atau kita palingkan, mananya nikmat. Kalau nikmat, apa bedanya dengan makhluk yang lain? Karena makhluk yang lain juga dapat nikmat. Baik. Atau sebagaimana orang-orang tahrif ya, atau ahlu ta'wil, orang-orang tahrif mengatakan kudrah. Allah ciptakan Adam pakai kekuasaan Allah. Nah, apa bedanya dengan yang lain? Semuanya pakai kekuasaan. Tidak ada kita yang diciptakan adalah tanpa kekuasaan, tanpa masyiah, tanpa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah dia menjadi syahid, yang menjadi bukti dalam hadis ini dibawa oleh Imam Al-Bukhari, ketika menetapkan Allah punya tangan layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan tangan makhluknya, yaitu tangan hakiki. Baik, faedah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama. Hadis ini dikenal dengan hadithus syafa'ah. Poin yang pertama, hadis ini dikenal dengan hadis apa? Hadithus syafa'ah, yang panjang. Poin yang kedua, hadis ini menetapkan salah satu akidah ahlus sunnati wal jamaah, yaitu tentang syafa'ah. Ya, tentang asy-syafa'ah. Dan ini bantahan terhadap al-khawarij. Yang mana al-khawarij menolak yang namanya syafaat. Karena apa? Karena Al-Khawarij berpandangan siapa yang berbuat dosa besar dari orang beriman kekal di neraka kafir. Sementara Nabi bersabda, syafaati ya li ummati atau syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati atau li ahli al-kaba'ir min ummati, syafaatku bagi yang berbuat dosa besar dari umatku. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan bolehnya berperantara dengan orang hidup. Berperantara dengan orang hidup supaya mendoakan kita kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ingat, ini kejadiannya kapan ini? Nanti laun. Nanti hari hari kiamat ini. Karena apa? Orang-orang ya berperantara dengan para nabi yang sudah meninggal dunia pakai hadis ini. Tapi ini kan hadisnya kapan ini? Nanti. Apa kata Allah? Yajma'ullahul mu'minin yaumal yaumal qiyamah. Baik. Faedah berikutnya. Hadis ini menetapkan sifat zat Allah yang tidak terpisah dari Allah. Sifat apa? Al-yad. Sifat apa? Tangan. Tangan yang layak dengan kebesaran Allah yang tidak serupa dengan tangan makhluknya. Dan ini merupakan keistimewaan siapa? Keistimewaan Nabi Allah Adam. Bapak kita semua. Moyang kita. Faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah dia dikatakan al-maqam al-mahmud. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Inilah dia dikatakan asy-syafa'atul kubra atau asy-syafa'atul uzma. Di saat para nabi uzur, yang tidak uzur siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya. Hadis ini menetapkan keutamaan para nabi yang tersebut di dalam hadis ini. Karena tidak disebut semua nabi. Yang disebut pertama siapa? Adam. Dia istimewa. Karena apa? Allah ciptakan dia dengan tangannya. Satu. Yang kedua, Nuh. Dia adalah ulul azmi minar rusul, rasul pertama. Demikian Musa, kemudian Ibrahim, kemudian Isa, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini disebut ulul azmi plus Nabi Adam, satu-satunya makhluk ya, atau satu-satunya manusia yang langsung Allah ciptakan dengan apa? Dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan salah satu syarat dari syarat syafaat. Jadi syarat orang boleh ngomong di hadapan Allah harus ada izin. Maka di sini Nabi mengatakan fa astazinu ala rabbi, aku minta izin kepada siapa? Kepada Rabbku, izin. Faedah berikutnya. Hadis ini menetapkan tempat yang paling utama untuk berdoa adalah waktu sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ruku di hadapan Allah di sini, tetapi apa dilakukan? Sujud. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini mengajarkan kita adab berdoa. Apa adabnya? Puji dulu Allah baru minta. Puji dulu, tapi dalam doa umum tentunya. Doa umum, bukan doa khusus. Ya, kalau doa khusus ya sesuai dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau dilihat konteks seluruh doa mesti ada pujian. Coba lihat. Doa masuk masjid, umpoleng. Bismillah. Bukankah ini memuji Allah? Memuji Allah. Wassalatu wassalamu. Terus. Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Kita puji dulu Allah. Allah. Allahumma ya Rabbku yang berhak diibadahi, bukakan bagiku pintu-pintu surga. Jadi kalau kita melihat konteks seluruh doa, mesti ada pujian. Jadi hadis ini mengajarkan kita adab dalam berdoa. Apa itu? Puji Allah Azza wa Jalla. Faedah berikutnya dalam hadis ini. Hadis ini menunjukkan salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya nama-nama dan sifat Allah tidak terhingga dan tidak terbatas. Dan sudah kita menjelaskan yang 99 itu kalau dihafal, kalau difahami maknanya, kalau dipakai berdoa. Jadi itu keistimewaannya, itu khususiatnya, itu fadilahnya yang 99. Kalau dihafal, dipahami maknanya, dipakai berdoa, masuk surga. Jadi hadis 99 itu bukan hadis membatasi nama-nama Allah. Tetapi menyebutkan keutamaan. Ini dalilnya ini. Menunjukkan bahwasanya nama Allah tidak terhitung dan tidak terhingga. Apa kata Nabi? Fa ahmadu rabbi bimahamida 'allamanihi. Allah, aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah ajar aku. Dalam satu riwayat, lam yahdhurunil an, kata Nabi. Aku tidak ingat sekarang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini peristiwanya kelak. Di saat Nabi hidup, Nabi mengatakan lam yahdhurunil an. Aku tidak ingat sekarang. Ini menunjukkan nama Allah dan sifatnya tidak terhitung dan tidak terhingga. Dan kita memuji Allah hanya dengan dua, nama atau sifat. Faedah berikutnya. Hadis ini menunjukkan keutamaan kalimat apa? La ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Dan tentu disyaratkan di sini bukan sebatas di lisan, tetapi mesti dibarengi dengan apa? Yang di hati. Faedah berikutnya. Orang-orang yang sudah ditetapkan menjadi penghuni surga yang abadi tidak bisa keluar dengan syafaat. Maka waspadalah terhadap amalan-amalan yang menjadikan orang kekal di neraka. Pertama, kekafiran. Yang kedua, kesyirikan. Hati-hati ini. Kalau sudah syirik, tidak ada syafaat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Nabi? Wa inni khabbatuha, aku sembunyikan doaku, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku hari kiamat. Fahiyana illatun insyaallah, dan pasti didapatkan insyaallah. Liman mata min ummati la yusyrikuna billahi syai'a, bagi umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik. Faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini menetapkan tafawut darajatul iman. Hadis ini menetapkan tingkatan iman itu berbeda-beda. Dan ini menunjukkan iman bertambah dan iman berkurang. Nah, disebutkan ya sebesar biji syair gandum yang besaran, kemudian gandum yang kecilan, kemudian apa? Semut hitam paling kecil. Dan ini bantahan juga terhadap kelompok apa? Al-Khawari. Demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti malam kita lanjutkan insyaAllah di Masjid Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.